Jika kita menemukan satu masjid, kemudian di masjid tersebut imamnya aneh, gimana tidak aneh? Wong masyarakatnya Syafi'i, kok dia tidak mau pakai kunut? Tapi juga ada namanya imam lupa, kan bisa saja namanya lupa kan mungkin ya. Jadi bagaimana tindakan makmum yang menemukan imam tidak pakai kunut, baik imam yang lupa atau imamnya yang aneh? Ini karena di masyarakat Syafi'i betul kita harus sebut aneh, mohon maaf. Kalau saya sholat di India sana, kalau ulama sana nggak pakai kunut, wah hebat, memang mereka madhab Abu Hanifah ta. Di Indonesia Raya itu loh, makanya harus kita katakan aneh itu, jangan membuat kebingungan di umat itu loh, dengan alasan yang lebih benar dan sebagainya. Ini sebagian orang tuh mau lah, ini pendapat ulama besar, Imam Syafi'i berkunut, Imam Abu Hanifah tidak pakai kunut. Maka jangan suang aneh nih, selagi Anda di masyarakat yang pakai kunut, jangan ragu. Makanya kalau kami subuh dimanapun, di terminal, stasiun, di bandara, ya pakai kunut, karena masyarakat Indonesia adalah Syafi'i. Tapi kalau saya tiba-tiba kok mampir India sana sholat subuh, saya pikir-pikir nih, ini orang India, mending orang lain yang jadi imam, saya akan jadi makmum. Jangan maksain dulu, mohon maaf para ustadz yang aneh itu, hentikan keanehanmu. Selagi Anda bersama masyarakat madhab Syafi'i, hendaknya Anda pakai kunut, sunnah ab'ad, sunnah yang luar biasa berat. Nah, pakai kunut. Nah, jika ternyata Anda sebagai makmum menemukan imam aneh atau menemukan imam yang lupa, maka bagaimana sikap Anda? Anda tetap disunahkan untuk kunut sendiri, jadi tertinggal sesaat tidak ada masalah, karena ini bukan termasuk pelanggaran, karena di dalam iktidal pun Anda tidak menambahkan satu rukun yang baru. Jadi Anda tetap imamnya rukuk sujud, Anda menambah sedikit Allahumma hadina fiman hadait, dipercepat, kemudian Anda menyusul. Anda tetap disunahkan kunut bagian Anda. Jadi Anda tetap disunahkan untuk kunut. Cuman pertanyaannya kelihatannya mengarah kepada akidah. Kalau akidahnya orang yang model aneh begitu, apakah saya perlu mendukung masjidnya atau tidak? Ini harus perhatikan. Kalau memang masjidnya masjid biasa kunut, ya Anda harus dukung kemakmuran masjid tersebut. Tapi kalau sudah menghadirkan akidah yang enggak benar, ini di Indonesia loh ya, mohon maaf bukan di India. Kalau India enggak pakai kunut itu umum, karena memang masyarakat India hanifah dan kita dukung, hebat, orang mulia itu, yang enggak pakai kunut adalah hak, benar. Cuman di masjid yang biasa kunut gara-gara ada ustadz baru terus enggak kunut itu loh, yang gemes betul saya itu, ada apa dengan demikian itu? Kita tidak menyalahkan tidak kunutnya, tidak, mana bijakmu itu, masyarakat Indonesia mayoritas Syafi'i kok. Bikin aneh-aneh saja sehingga banyak orang gunda ndak enak. Baik, ketahuilah bahwa jika memang itu syiar, jika itu adalah bukan karena orang madhab Abu Hanifah, orang aneh, maka seharusnya kita mencari masjid yang bisa mendukung syiar akidah yang benar. Dikhawatirkan, sebab kalau orang tidak pakai kunut Imam Abu Hanifah madhabnya, akidahnya Maturidiyah dan juga ada Asy'ariyah. Cuman yang akhir-akhir zaman ini biasanya yang mau gak pakai kunut, gak pakai kunut, gak mau dengan Asy'ariyah, gak mau dengan Maturidiyah, gak mau dengan akidah kita yang biasa dengan sifat 20 dan yang lainnya itu. Nah itu adalah akidahnya sesat sudah. Kalau sudah akidahnya sesat, kamu hati-hati. Jangan dukung masjid tersebut, kenapa? Memakmurkan mereka, memakmurkan akidah yang salah. Cari masjid yang benar, atau Anda rubah. Cuman jika kisahnya adalah karena masjid yang, apa tadi? Masjid yang imamnya lupa, ya namanya orang lupa. Lupa ya lupa, lupa bukan sebuah kesalahan. Baik, kemudian Anda boleh sholat itu. Kalau masalah sah-sahnya, sholat sah aja. Cuman bermakmum kepada ahli bid'ah itu sendiri nggak boleh. Sebab orang yang suka mencaci maki, membid'ahkan itu sendiri, dia adalah ahli bid'ah. Makruh kita sholat, bukan tidak boleh, bukan tidak sah. Makruh, sholat bersama mereka. Ya, sholat bersama mereka. Kalau memang orang suka membid'ahkan, suka mengkafirkan, sebagainya. Cuman kalau Anda dapat tamu dari India, kok dia sholat nggak pakai kunut, bukan ahli bid'ah itu. Ya, dia pakai kunut, Anda sholat dengan lega. Kenapa? Seorang alim dari India, kalau mungkin waktu itu Abdul Hasan An-Nadawi atau siapa, wah datang jadi imam sholat di masjid besar kita, kok nggak pakai kunut? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Misalnya, kalau memang dia tidak tahu, nggak sadar kalau di masyarakat apa? Syafi'i. Lupa mungkin dia. Maka saat itu pun kita menghargai mereka. Yang aneh adalah orang akidah yang enggak benar itu. Jadi Anda perlu kalau masuk masjid harus masjid yang bisa mendukung akidah kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati sufiyati. Jangan ragu dengan ini semuanya. Biasanya kadang orang tuh enggak enak. Saya enggak enak ngaku asy'ari. Saya enggak ngasuh sufi. Kemarin Buya ngomong yang suka mimpi-mimpi ahli tasawuf. Ini kan tasawuf yang aneh. Kita perlu tasawuf yang hak. Tasawuf itu memang ada pelanggar-pelanggar tasawuf, ada. Baik, jadi sholat Anda bisa saja di masjid tersebut, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, biasanya memang orang awam itu ikut-ikutan saja. Atau mungkin karena nggak hafal kunut, ikut-ikutan meninggalkan kunut, ya. Maka cobalah lapang dada, tidak apa-apa. Anda sholat di situ, kecuali memang orang sudah jelas, dia ustadz yang di masjid tersebut mengundang kita untuk mengajak kita untuk akidah yang sesat, Anda tidak boleh masuk ke tempat itu. Wallahu a'lam bishawab.